إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام يعني sekarang وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام طيب perhatikan. Ini bagian kedua yang dia beramal dengan amal kana, yaitu dia tansibul tarfa'u isma wa tansibu al-khabar dengan syarat berbeda dengan yang sebelumnya. Ini dengan syarat. Ya, di antara syaratnya dia didahului oleh nafiah. Ia didahului oleh nafiah. Semisal zala, dia didahului oleh la ya zalu, ya. Ya, oleh nafiah. Ma zala zaidun dahikan. Zaid senantiasa tertawa. Nah, makna zala fa ya, wa ma zala wa man faka wa ma fatia wa ma bariha, itu maknanya sama. Ya, itu maknanya sama. Nah, perhatikan mengenai zala yang beramal seperti kana, disyaratkan yang dari fi'il mudhari'nya dari zala adalah yazalu. Ya, adalah yazalu. Karena nanti ada yang mirip. Zala yazalu, inilah yang kita bahas di sini, akhwat kana. Atau juga ada nanti zala yazilu. Nah, kalau zala yazilu itu tam. Ya, itu tam. Kemudian ya, ada lagi yang zala selain yazilu apa? Zala yazilu, zala yazulu. Ada zala yazilu, zala yazulu. Yang beramal dengan kana ialah zala yazalu. Ya, kalau zala yazilu maknanya maza berbeda. Kalau zala yazulu hilang. Nah, kalau zala yazalu ini yang kita bahas yang maknanya infakka fati ma fatia ma bariha, selalu senantiasa. Taib. Nah, kalau zala yazilu, zala yazulu itu maknanya tam. Taib. Nah, kalau zala yazilu, zala yazulu itu memiliki masdar semua. Ya, masdar semua. Zala yazilu itu memiliki masdar, masdarnya zailan. Kalau zala yazulu memiliki masdar juga. Ya. Zala yazulu yang maknanya hilang, maknanya zahaba, ya. Dia juga memiliki masdar. Masdarnya apa? Zawal. Ya, zawalan. Nah, yang kita bahas ini zala yazul, zala yazalu, ya, tidak memiliki masdar. Ya, tidak memiliki masdar. Nah. Ya. Kemudian infakka, infakka yanfakku, ya, maknanya juga sama dengan zala yazalu. Ya, dia mesti didahului oleh nafiah. Maknanya juga sama. Ya, selalu senantiasa, ya. Ya, khabar juga itu maknanya juga tetapnya khabar sesuai dengan tuntutan keadaan. Manfaqa zaidun mutali'an. Zaid selalu mutala'ah. Kemudian fati'ah. Ya, fati'ah, perhatikan di sini. Fatia dari wazan fa'ila. Itu ada tiga bacaan pada ya huruf ta fatia. Itu boleh dhammah, boleh kasrah, boleh fathah. Antum boleh baca fatia, fata'a, fatu'a. Ya, wa ma fatia, wa ma fatu'a, wa ma fata'a. Nah, itu maknanya sama. Yaitu tetapnya khabar sesuai dengan tuntutan. Ma fati'a Zaidun dahikan. Ma fati'a Zaidun hafidhon. Ya, jadi boleh di fathah, di kasrah dan di dhamma. Ma fati'a, ma fatu'a, ma fata'a. Kemudian bariha, bariha yabrahu. Itu juga maknanya tetapnya khabar sesuai dengan keadaan. Ya, keempatnya ini harus didahului oleh nafyun. Ya, harus didahului oleh nafyun. Nah, kita baca aja salahnya. Nomor satu. Tafadhol, Pak Adri. من شرط ويقسم الى قسمين قسم لا بد ان يتقدم النفي او شبهه وهو الدعاء وهو هذه الاربعه المقرونه بما لا فيه لفظا له ما زال زيد عاليا ومن قطع عنه جالسا وما فات بكر محسنا وما مرح محمد كريما أو تكبيرا له طلاب تفتأ في المضارع فتئة يفتأ طلاب تفتأ أي لا تفتأ. وهذه الأربعة ملازمة للنفس fala tustakmalu tamatan wala yuqasu haqqu nafi illa bi salatati shuruti qawlu fi'li mudari'an wa qawlihi jawab qasamin wa qul laki la wa qad jama'aha ba'dhum fi baitin faqala wa yuzaku nafin ma'a syuruti salasatin idza kana mudari'in fi qasamin au syirhin. Itu udah selesai tuh. Udah. Baiknya sampai situ aja. Au syibhuhu. Au syibhuhu ma nafiyatu kannahi wa du'ai nahi lahu la tazalu da'iman la yazalu Allahu Kismusani ini juga, nanti. Paham yang dibaca sini Pak Adri? Bapak, siapa namanya Pak? Tahu kajiannya Pak? Ada bukunya, download di PDF. Qala hadza al-qismu asani. Ini adalah qism yang kedua. Wa huwa ma la budda lahu min syartin, yaitu yang mesti ada syarat untuk beramal seperti amal kana. Ya, berbeda ya dengan kana. Kana laisa sabaha, itu enggak ada syaratnya. Tidak mesti didahului oleh ini dan itu, tidak. Nah, kalau yang empat ini mesti didahului oleh sesuatu, oleh nafiyah. Ya, oleh nafyun atau syibahnya. Nah, ini baru dia bisa beramal dengan amal kana. Kalau tidak didahului oleh nafyun, ya, atau yang lainnya, maka dia tidak beramal dengan amal kana. Nah, qala wa ma la budda lahu min syartin, dia mesti ada syaratnya. Wa in qasimu ila qismain. Nah, bagian yang kedua ini terbagi menjadi dua bagian. Qismun la budda ayyataqaddamahu an-nafyu aw syibhuhu wa huwa ad-du'a'u, yaitu satu bagian yang mesti didahului oleh an-nafyu, atau syibahnya. Ya, atau syibahnya atau syibah nafyu, yaitu doa. Nah, ini ada empat macam. Wa huwa al-ba'atu al-maqrunah. Empat yang selalu dia beriringan, yaitu mazala, manfaqa, mafati'ah, mabariha. Perhatikan tadi mafati'ah itu ada tiga model bacaan. Ya, yang ini fushah semua. Mafati'ah, mafata'ah, mafatu'ah. Dhammah, kasrah maupun fathah pada huruf ta. Li fati'ah. Ya, bima an-nafiyati lafdhan, dengan ma nafiyah secara lafaz. Ya. Ma zala Zaidun aliman. Zaid senantiasa dia berilmu. Wa man faqa amrun jalisan. Ja amr senantiasa dia duduk. Wa ma fati'a bakrun muhsinan. Bakr senantiasa dia berbuat kebajikan. Wa ma bariha Muhammadun kariman. Muhammad senantiasa dia sebagai orang yang karim, dermawan atau yang mulia. Nah, ini perhatikan, dia didahului oleh ma. Dia didahului oleh ma nafiyah, boleh juga la nafiyah. Atau dengan syibahnya, yaitu berupa doa. Kalau berupa doa gimana contohnya? Misalkan la yazalallahu muhsinan ilaik. Itu doa maknanya. Ya, doa secara makna. La yazalallahu muhsinan ilaika. Ya, maknanya semoga Allah senantiasa berbuat baik kepada Anda. Ya. Ini. Nah. Ini kalau doa. Nah, kalau didahului oleh nafyun ini jelas. Ya. Ya, kalau didahului oleh syibahnya nafyun yang doa tadi jelas. Nah, syibahnya nafyun apalagi selain doa? Nahyun. Ya, nahyun. Ya, misal kita dahului oleh la nahiyah jazimah. La tazal qaiman. La tazal, ya. La tazal qaiman. Ya. La tazalu qaiman. La tazalu, ya. La tazalu, ya. Qaimina. Kalian janganlah berhenti. Tazalu fil mudhari' majzum. Bila nahiyah jazimu alamatu jazmihi hadaf nun. Qaiman khobarnya. Mana isimnya? Waw jama'ah. Nah. Kemudian au takdiran atau takdiran artinya apa? La nafiyahnya atau ma nafiyahnya itu dihadaf. Ditakdirkan, diasumsikan aja bahwa ada nafyun. Semisal tallahi tafta'u. Tallahi, ya, demi Allah tafta'u. Ya. Engkau senantiasa tafta'u. Itu dianggap ai la tafta'u. Dianggap saja, ditakdirkan adalah la tafta'u tadhkuru Yusuf. Engkau senantiasa mengingat Yusuf. La tafta'u. Nah, itu tidak ada la-nya. Nah, itu ditakdirkan aja. Ditakdirkan. Wa hadhil arba'atu. Nah, empat hal ini. Ma zala, man faqa, ma fati'a, ma bariha. Ya, mulazimatu linnaqs. Itu dia senantiasa nakas. Apa maksudnya nakas? Tidak bisa menjadi tam. Falatus tak maluk tamatan. Tidak bisa menjadi fiil yang tam. Ya, beda dengan kana. Kana kan bisa jadi tam. Yaitu dengan rofaknya sempurna kalam. Yang rofaknya tersebut sudah tidak lagi menjadi isimnya. Tapi menjadi fa'il. Nah, kalau ini gak bisa dia. Dia gak bisa. Ya. Wala yuqasu hadfun nafyin. Nah, hadap nafyun itu enggak boleh dikiaskan. Ya, dikiaskan pada kasus tallahi. Nah, illa bi salasati syurutin, kecuali dengan tiga syarat. Syaratnya apa tiga syaratnya? Kaunil fi'li mudhari'an, fi'li mesti mudhari'. Wa kauni jawabi qasamin, dia mesti jawab qasam. Ya, lihat pada tallahi. Nah, itu lihat. La tafta'u, ya, dia fi'il mudhari' dan sebagai jawab qasam. Kemudian apa lagi? Ya. Wa kaunil nafi la, dan penafiannya tersebut kalaupun dihadap itu takdirnya mesti la. Ya, mesti la. Ya, ada syair yang bagus sekali, yaitu yang menyatakan qalu abrahu ma adamallahu qaumi bihamdillahi mustati mustati qa. mustatiqa mujida, mustatiqan mujidan. La abrah, aku selama aku tidak akan berhenti. Wa abrah, takdirnya gimana? Wala abrah, wala abrah. Ya, aku tidak akan berhenti. Ma'adamallahu qawmi, selama Allah melanggengkan sebutan kaumku, mustatiton mujida, bihamdillahi mustatiton mujida. Taib. Kemudian, waqad jama'aha ba'duhum fi baitin faqal, dan sebagian mereka para ulama nahwu mengumpulkan syarat-syaratnya tadi, yaitu dia mesti fi'il mudhari, ya, dan dia juga mesti sebagai jawab qasam, dan dia mesti yang dinafika, yang dihadap tersebut, ya, dari nafiyunya adalah la. Itu dalam fi baitin, dalam sebuah bait. Qal wa yuhdafu nafin ma'a syuruti salasah idza kana la qabla mudhari'in fi qasam. Ya, dan nafiyun itu dihadap dengan tiga syarat. Apabila la sebelum fi'il mudhari, mesti fi'il mudhari, wa fi qasam, dan juga mesti dalam bentuk qasam. Tallahi. Nah, kalau selain qasam itu syad. Itu syad. Au syibhi manafiyah, atau syibahnya manafiyah. Kan doa. Ya, manafiyah itu ya. Ya, ma zala Zaidun qa'iman, ma bariha Zaidun ya katiban, man fakka Zaidun mutali'an, ma fati'a Zaidun muhafidhan. Dan seterusnya. Atau dengan an-nahyun. Jadi tambahin aja la nafiyah jazimah. Ya, atau la nahiyah, bukan la nafiyah. La nahiyah jazimah. Wa du'a. Kalau du'a la tazalu daiman. Atau la yaz, ini kalau la tazalu. Ya, la tazalu daiman ini yang nahyun. Kalau la yazallahu muhsinan ini yang ad-du'a. Sudah? Bisa dipahami sini? Lihat di footnote. Ya. La yazalullahu muhsinan. Perhatikan footnote la la nafiyah. Ya, tazal fi'lun mudhari' marfu. Ya. Daiman khabaruha mansub. Wa la nafiyah yazalu fi'lun mudhari' marfu. Wal ismu syarif lafaz jalalah maksudnya. Ismu marfu muhsinan khabaruha mansub. Nah, al-qismu asani, tafadhal. Ya. Pak Majid. Ini dulu ya. Kita bahas ini dulu. Berikutnya yang kedua, kismusani maksudnya apa? Yaitu yang beramal dengan amal kana, tapi dengan syarat. Syaratnya berbeda dengan syarat yang ada pada mazala, manfaka, manfatia, mabariha. Yaitu madama. Ya, yaitu madama. Ini syaratnya beda lagi nih. Ya, pada madama. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya, pada madama ini. La budda ayyataqaddamahu ma al-masdariyah. Dia mesti didahului oleh ma al-masdariyah. Ini wajib didahului oleh ma masdariyah. Adzorbiyah. Ya, ma masdariyah dzorbiyah. Ini perhatikan pada kasus madama. Ya, dinamakan dengan masdariyah dzorbiyah karena ma dan lafadz dama yang dimasuki oleh madama itu bisa atau dapat ditakwil masdar. Ya. Tapi kalau tidak berupa ma masdariyah dzorbiyah maka tidak bisa beramal. Ya. Semisal ma-nya hanya ma nafiyah, maka tidak dapat beramal. Beramal seperti amal Kana. Ya. Nah. Semisal untuk mengatakan madama syai'un. Ya sudah, tidak bisa beramal, enggak punya khabar. Berarti syai'un itu bukan isim, tapi fa'il. Madama syai'un. Sesuatu itu tidak ada, tidak abadi. Ya, tidak ada sesuatu yang abadi. Ya. Atau manya masdariyah saja. Manya masdariyah saja, bukan dzarfiyah. Maka juga tidak bisa beramal. Ya. Misalnya untuk mengatakan yu'jibuni madumta sahihan. Yu'jibuni madumta sahihan. Ya. Telah mengagumkanku, membuatku kagum padaku. Ya. Itu madum sehatnya dirimu. Ya, sehatnya dirimu. Madumta selama engkau sehat. Nah. Taib. Qala. Nahu awsa wa awsani bis salati, dan dia, ini kata Nabi Isa nih. Dan dia mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat, zakat, madumtu hayya. Lihat di i'rabnya. Wa awsani, ini enggak perlu kita bahas sebenarnya. Wa awsa fi'il, ya, fa'il. Fa'il dhamir mustatir, nun nun wiqayah, ya-nya. Ya. Dhamir mabni 'ala sukun, ya, mahaluhu nasbun. Ya, sebagai maf'ulun bih. Bis salati jar majrur, wa zakat ma'tuf. Kemudian madumtu, namanya masdariyah dzarfiyah. Ya, madumtu. Madumtu dama ya, dama madumtu itu adalah fi'il madi, taknya itu sebagai isim dama hayyan khabaruha. Khabarnya. Ya. Ya. Nanti dia dapat ditakwil ke takwil masdar. Ya, yaitu gimana? Muddata hayati. Ya, muddata hayati. Taib. Karena dama, ya, itu masdarnya apa? Ya, dawam. Muddata dawami, nah, hayati, ya, atau yang semisal. Kemudian wa idza lam tataqaddamha ma al masdariyah adzarfiyah takunu tamatan. Nah, apabila tidak didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah, maka fi'ilnya menjadi tam. Fi'ilnya tam. Ya, semisal kayak tadi kita katakan, ya, madama syai'un. Madama syai'un. Sesuatu itu tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Nah. Ya. Atau kalau antum mengatakan ya madumtu hayya, berarti muddata dawami ya hayyan. Muddata dawami hayyan. Kalau madumtu madumta musiban dirhaman, berarti ma muddata dawamika musiban dirhaman. Hakata. Ya, sudah. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Wa ma tasarrafu minha, dan yang dapat ditasrif dari kana dan akhwat-akhwatnya. Lahu kana yakunu wa kun, asbaha wa yusbihu wa asbih. Dibaca lagi Pak Majid. Petunjuk nomor 1. Hai, wallazi man kana wa akhwatuha dan tasarrafu fa. Wallazi man kana pemin kana. Min kana. Itu kananya itu mimba bil hikayah. Jangan dibawa ke perasaan. Wah, ini enggak bisa ini. Min masuk ke fi'il. Gitu, bukan begitu. Ini mimba bil, mimba al hikayah. Menjadi min kana. Ya, memang enggak enak, tapi ini mimba bil hikayah. Ya, dia mimba bil hikayah. Jangan dianggap dia sebagai fi'il di sini. Udah kita lagi bawain dia gitu. Lafadznya, takdirnya waladi min nafdi kana wa akhwatiha. Gitu. Waladi min kana wa akhwatiha yatasarrafu fa ya'malu 'amala fadhiha. Min qawlihi dan qawli Asma wa yansibul qamar. Sawa'un kana mudhari'an au amran au masdaran au isma fi'lin. Nah, berikutnya. Dan ya, dari yang wa matasarrafu minha wa matasarrafa minha, ya, dan yang ditasrif dari kana dan akhwat-akhwatnya, yaitu kata beliau walladzi min kana wa akhwatiha, yang ditasrif dari kana dan akhwat-akhwatnya ya tasarrafu, ada yang dapat ditasrif, ya, ada yang dapat ditasrif. Nahu kana yakunu kun, gitu kan. Masdarnya kaunan. Nah, ada lagi. Isim fa'ilnya kainun. Hakada. Ya. Nah, kata beliau di sini maka dia beramal dengan amal fi'il madinya. Ya, min kaunihi yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Dia beramal maksudnya apa? Yaitu dia dapat merafakan isim, menasabkan khobar, ya, baik dia fi'il mudhari, fi'il amr, masdar atau isim fi'il, itu semua dapat beramal seperti fi'il madinya. Itu mengatakan kana zaidun qa'iman, yakunu zaidun qa'iman, kun qa'iman, kaunu zaidin qa'iman, kaunu zaidin qa'iman, hakada. Udah. Berikutnya kana yakunu wa kun, asbaha wa yusbihu asbih. Lanjut sini Marwanto. Kana fil madhi wa yakunu fil mudhari wa kun fil amri wa asbaha fil madhi wa yusbihu fil mudhari wa asbih fil amri wa kainun fil kaini wa kawnu fil masdari wa mumkin fi ismin mafkuli. Makun, makun, makunu fil ismil maf'uli. Nanti kalau dia beramal, berarti nanti amal dia sebagai apa? Naibul fa'il, bukan sebagai fa'il. Ya, sebagai naibul fa'il. Terus wakana wa akhwatuha fil surfi wa adamihi. Wa adamihi. Bittifaqin. Wa dama ala as-sahri wa matasarrufuhu naqisun. Wa huwa zala allati mudari'uha tazalu. Wa matasarrufuhu tamun. Wa huwa baqi. Nah, berikutnya putnot nomor berapa Marwanto? Penjelasan nomor 2 ya. Maka kana pada fi'il madi yakun pada fi'il mudhari. Kun itu pada fi'il amr. Kun fayakun. Allah memerintahkan kepada kambing yang minta kisos karena dulu dia di dunia enggak punya tanduk, ya, diseruduk sama kambing yang punya tanduk. Dia nuntut balas di akhirat. Ya, dia nuntut balas. Ya. Maka Allah berikan korban tertanduk. Allah berikan tanduk. Yang dulu nyeruduk gantian diseruduk. Nah, ditanya sama Allah, sudah ya Allah. Maka Allah perintahkan, kun turoban, kun turoban. Jadilah kamu tanah lagi. Ya, dan seruduk aja, dikisos ntar. Mana lagi? Ya, asbaha fil madi, yusbihu fil mudhari, asbih pada fil amr. Kain isim fa'il, kana yakunu kaunan kainun. Wa kaun fil masdar, makunun pada isim maf'ul. Maka kana dan akhwatnya Oh, pada isim maf'ul juga tetap isim ya. Kalau nanti dikatakan naibul fa'il, dia fi'ilnya tam dong ya. Tetap isim ya, tetap isim. Fakana wa akhwatuha fit tasarrufi wa adamihi, maka kana pada tasarrufnya, dapat ditasrifnya atau tidaknya, itu ada tiga bagian. Yaitu yang ma la yatasarrufu aslan, yang tidak dapat ditasrif sama sekali. Yaitu apa? Laisa bittifaqin, laisa secara kesepakatan. Enggak ada tuh laisa yalisu. Laisun enggak ada itu. Laisan enggak ada masdar kayak begitu. Wadama ala lasahi, dama menurut pendapat yang benar. Artinya apa? Artinya ada pendapat yang menyatakan dama punya fi'il mudhari. Fi'il mudhari aja. Dama ya damu atau ya dumu. Ya. Kemudian wa ma tasarrufuhu naqis, atau yang tasarruf dia dapat ditasrif tapi kurang. Wa huwa zala allati mudhari'uha yazalu. Artinya enggak ada masdar, ya, enggak ada fi'il amr, ya, enggak ada isim fa'il, cuma ada apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari-nya yazalu, bukan yang yazulu atau yuzilu. Itu tam semua. Ya. Wa ma tasarrufuhu tam, dan yang ditasrif dengan tam wa huwa al-baqi, yang sisanya selain tadi zala ya, dan juga selain dari laisa dan dama, itu semua tam semua. Artinya tam maksudnya apa? Ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Baik. Qala, ya qala Ibnu Jurum, taqulu kana zaidun qa'iman wa laisa amrun syakhisan wa ma asbaha dhalik. Baca di syarahnya di sini. Hadal Jumakir. Tapi berikutnya, maka karena dia adalah fi'il madhi naqis, artinya naqis apa? Ya, dengan rofaknya tidak sempurna kalam. Kalau netam dengan rofaknya sempurna kalam. Karena zaidun sempurna kalam? Lah. Tapi kalau karena zumalin sempurna kalam. Maka zumalin fa'il, bukan isim. Nah, ya maka dia merofakkan isim, menasabkan khobar. Kana Zaidun qa'iman misalkan. Zaidun ismuha marfu, qa'iman khabaruha. Mansub. Anda mengatakan pada amal mudhari yakunu Zaidun qa'iman, maka yakunu fi'il mudhari naqis, Zaidun ismuha qa'iman khabaruha sama. Taqulu fi amalil amr, Anda menyatakan pada beramalnya kana pada fi'il amr kun qa'iman. Kun fi'il amr, fi'lu amrin naqis. Isimnya mana? Domir mustatir ya. Ujuban takdiruhu anta. Qa'iman khobarnya. Dia beramal pada asbaha yusbihu asbih ala wazni maqablah, itu sesuai dengan wazan yang sebelumnya. Ini mudah ini ya, ya. Walaysa amrun syakhisan wa ma asbaha dhalik. Tafaddal Abu Akila. Tunggu bentar. Falaisa fi'lun madin amar isimnya, syakhison khabarnya. Anda menyatakan la ukallimuka madama zaidun qa'iman. Aku tidak akan berbicara kepada engkau selama Zaid berdiri. Madama, manya itu ma apa? Ma masdariyah dzarfiyah. Takdirnya berarti gimana? Muddata dawami Zaidin qaiman. La ukallimuka muddata dawami Zaidin, muddata itu zarf. Muddata dawami Zaidin qaiman. Ya, kemudian dama fi'lun madin, Zaid isimnya, qaiman khabarnya. Ya. Terus yang pendapat nomor 5. Nah itu wa ma asbah dalik, dan semisalnya min amsilati kana wa akhwatiha. Itu dari contoh-contoh kana wa akhwatuha. Misal amsa Zaidun muqiman asbahal bardu syadidan. Ya, bard dingin, syadidan menusuk. Ya. Adha al faqih waran faqih. Seorang yang faqih, ahli fikih, di waktu duha dia wara, menjadi wara. Bata Zaidun sahiran, Zaid di malam hari dia begadang. Maaf ya, dan seterusnya. Nanti kita sambung lagi insyaallah. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti udah masuk amma inna wa akhwatuha. Ya, itu pekan depan insyaallah.